Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah, para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. InsyaAllah, alhamdulillah kembali kita bertemu di program acara live Anas Radio, Radio Streaming di setiap Rabunya pukul 9 pagi insyaAllah di dalam acara Bincang Usaha Mandiri. Boom. Insyaallah di Rabu 18 Jumadil Akhir 1433 Hijriah atau bertepatan dengan 9 Mei 2012 kita akan kembali membahas satu tema yang lagi-lagi kami katakan tidak kalah menariknya dengan tema-tema yang terdahulu. Insyaallah kita sudah pertemuan ke-11 dan ini adalah pertemuan yang insyaallah tidak terputus selama 11 pertemuan itu, alhamdulillah. Dan semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kami mohon doa para pendengar sekalian untuk terus komitmen dalam menyampaikan acara ini insyaallah. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas satu tema branding dalam pemasaran. Dan seperti biasa kita akan dipandu oleh motivator dan super trainer kita, Bang Andri Matsa. Mari kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum, Bang Andri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Bang Andri? Alhamdulillah, alhamdulillah, bihair, alhamdulillah. Bagaimana antum? Alhamdulillah, sehat, Bang, di sini, Bang. Keluarga juga sehat, insyaallah. Alhamdulillah, sehat semuanya, insyaallah. Dan sepertinya akan selalu dan selalu terus termotivasi untuk memotivasi kita, Bang. Sama-sama untuk memulai usaha mandiri kita, Bang. Insya Allah, semoga Allah Subhanahu Wa Taala selalu menyehatkan kita semua. Amin. Ya, Bang Andri, silakan langsung saja branding dalam pemasaran. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur para pendengar Anas Radio, kita bisa bertemu kembali di dunia maya ini di anasradio.com. Seperti biasa, kita selalu optimis dan semangat membahas, ya enggak, berbincang tentang sedikit ya faedah-faedah yang bermanfaat tentang dunia usaha yang mandiri, karena kita ingin hidup kita ini berkah, berberkah dimanapun kita berada, ya, dengan profesi apapun, insya Allah, terutama dan dengan usaha. Dalam pertemuan yang kesekian ini, Mandia Bungar ingin sedikit berbagi, yaitu di strategi pemasaran kita yang ketiga, yaitu herd share, ya enggak, herd share, dimana di dua pertemuan yang lalu kita sudah membahas dua strategi awal. Jadi tiga strategi utama pemasaran. Di mana pertemuan dua pekan yang lalu kita membahas tentang bagaimana kita ingin memenangkan pasar itu dengan menguasai pikiran konsumen kita, customer kita, yaitu dengan mind share namanya. Dengan strateginya yang kita sebut dengan istilah STP. Kita membuat segmentasi, lalu kita targetkan dan kita memposisikan produk kita itu sesuai dengan segmen konsumen yang kita pilih. Lalu strategi kedua yang pekan lalu kita bicarakan adalah diferensiasi. Ini yang kita sebut di dunia pemasaran dengan market share. Jadi kalau kita ingin memenangkan persaingan di pasar, kita harus berbeda, different dengan produk-produk orang lain. Nah, subhanallah. Jadi diferensiasi, baik itu pada produknya, baik itu pada tempatnya, baik itu juga pada promosinya, dan baik juga pada harganya yang kompetitif tentunya, yang berkualitas sesuai dengan produk yang kita tawarkan. Nah, pada pertemuan yang ketiga kali ini, maksudnya ke strategi pemasaran yang ketiga, pertemuan yang ke-11, kita akan membahas yang namanya herd share. Jadi herd share ini kita kalau ingin memasarkan produk dan jasa kita, tidak hanya kita memenangkan pasar saja, tapi produk kita itu harus betul-betul diingat oleh audiens, ya nggak? Diingat oleh customer, diingat oleh konsumen kita, sehingga konsumen kita itu, ya nggak? Kita sebut dengan istilah pemasaran itu loyal, ya nggak? Customer. Jadi konsumen yang pelanggan yang loyal ya, tidak pindah-pindah. Karena hari ini kan banyak kita lihat para konsumen itu menggunakan produk itu pindah-pindah. Hari ini pakai sabun ini, minggu depan, pekan depan pakai sabun yang lain, pekan depan pakai sabun yang lain, ya enggak? Itu namanya tidak militan, ya enggak? Tidak militan. Ya, hidupnya itu pindah-pindah. Akhirnya pakai sabun pun pindah-pindah, ya enggak? Pakai pasta gigi pun pindah-pindah, ya enggak? Dan sebagainya. Nah, tetapi yang kita inginkan dengan strategi pemasaran yang hot share ini adalah kita ingin ya enggak, konsumen kita itu loyal, ya, militan. Jadi loyal customer kepada produk kita. Nah, bagaimana strategi sehingga kita bisa memenangkan hati dari customer kita? Ini yang disebut dengan istilah branding. Jadi strategi pemasaran yang ketiga yaitu branding. Jadi branding ini istilahnya ya enggak? Kalau maknanya bagaimana kita membuat ya enggak? Merek kita itu, nama produk itu betul-betul mengikuti pikiran dari customer. Ya enggak? Jadi setiap kali ingat produk tersebut atau jenis produk tersebut, langsung ingat nama produk kita. Nah, ini kan butuh sebuah perjuangan ya. Ya enggak? Butuh pemasaran yang luar biasa. Nah, bagaimana caranya? Nah, ini ada ya enggak tips-tips bagi para pendengar Anas Radio, para pebisnis pemula, kaum muslimin dimanapun berada. Rahimani wa rahimakumullah. Jadi kalau kita berbisnis, ya enggak, kita harus melakukan yang pertama, brand ini adalah brand awareness namanya. Jadi brand awareness. Jadi selain kita melakukan strategi, membuat segmen, kita ingin memilih apa target kita di kalangan yang ini, kita pun harus melakukan brand awareness. Jadi supaya brand awareness itu para konsumen, masyarakat itu, kaum muslimin itu mengenal, ya enggak? Jadi yang tadinya tidak tahu, bagaimana kita buat tahu terlebih dahulu, ya enggak, produk kita itu. Jadi mengenal. Jadi kalau ingat produk kita, ya enggak, subhanallah, langsung barakallahu fikum, ya enggak, dimanapun dia berada, langsung tercantol di hati dan pikirannya. Nah, ini kan butuh pengenalan yang terus-menerus. Jadi orang lebih banyak tahu tentang produk kita. Lalu yang berikutnya, ada yang namanya brand asosiasi. Nah, karena banyak orang mengenalkan produknya, tetapi ternyata customer itu salah, ya enggak, mengenal brand kita. Jadi kalau ingat nama produk kita, para konsumen itu mengingatnya dengan asosiasi yang salah. Nah, misalnya Bang Andri Abu Umar ambil contoh. Jadi kalau misalnya Bang Andri Abu Umar ya enggak, ketika dulu membuat brand dengan nama saya, ya enggak, nama saya mungkin semua sudah tahu ya, nama saya Andri Ma'atsa, ya enggak. Nah, Andri Ma'atsa itu subhanallah, dulu ketika awal karir membangun konsultan ini, banyak yang keliru. Nah, salah, awareness-nya itu salah. Disangkanya Ma'atsa itu nama bapak saya. Ada yang menyangka nama marga di kampung saya. Nah, itu Masya Allah. Ada yang menyangka ini gabungan dari nama saya dan mitra-mitra saya dalam berbisnis. Nah, ini keliru. Padahal betul-betul Ma'atsa itu adalah asli, ya enggak, brand memang nama saya, ya, nama Abu Umar Andri Ma'atsa. Nah, ini namanya brand awareness. Lalu brand asosiasi itu begini. Jadi bagaimana kita mengenalkan nama kita ini? Jadi misalnya kita bikin ya enggak, produk kita itu namanya Sakina, atau produk kita itu namanya apa? Mungkin apakah pakai bahasa Inggris kah, atau pakai bahasa Indonesia kah, atau pakai bahasa Sunda, atau pakai bahasa Jawa, atau mungkin dengan nama person, atau dengan singkatan, ya enggak, CLK, KFC, ya enggak, CIC, ya enggak, dan sebagainya. Nah, itu harus ada brandingnya. Sehingga mudah sekali, ya enggak, semakin mudah branding itu diingat, itu semakin bagus. Maka ada strateginya bagaimana kita melakukan branding. Ya enggak, memasangkan kata itu enggak boleh sembarangan, ya enggak. Makanya kita tidak pernah lihat branding itu ada pemilihan huruf itu, misalnya produk dengan merek misalnya III. Ah, misalnya semuanya huruf vokal A, itu tidak ada. Karena memang ya enggak, kaidah dalam ilmu pemasaran itu kurang bagus. Jadi mencocokkan huruf demi huruf, misalnya huruf CLK. Ah itu mantap itu ya. Jadi pasangannya harus pas, ya enggak? Pasangannya harus pas. Jadi kalau tidak pas, ya enggak, kurang unik, yang itu brandingnya itu tidak berhasil mengasosiasi di benak konsumen kita. Jadi misalnya seperti tadi, akhirnya Bang Andri membrandingkan, mengasosiasikan. Kalau ingat misalnya Ma'atsa, ingat misalnya apa? Konsultan. Ah, subhanallah seperti itu ya. Dan konsultan ini kan banyak. Karena Masya Allah dulu ketika di awal membangun branding, banyak juga yang keliru. Ketika ingat Ma'atsa, ingatnya konsultan keuangan, ya enggak? Sehingga ada yang telepon, ya enggak? Pak Andri, subhanallah saya mau tentang konsultan saya. Kan ternyata ya enggak, kita kesalahan dalam meng-aware, dalam apa, melakukan branding di produk kita, sehingga akhirnya orang itu bertanya tidak nyambung, ternyata itu bukan layanan produk dan jasa dari usahanya Bang Andri Abu Umar, ya enggak. Ada juga yang telepon, ya enggak, Pak Andri, apakah Pak Andri maaf saya ini konsultan properti? Nah salah lagi, ya enggak. Jadi ada yang menyangka membrandingnya konsultan properti, ada yang menyangka konsultan keuangan, ya enggak? Ada yang menyangka konsultan apa namanya? Konsultan apa? Barakallahu fikum. Ya seperti tadi ya. Konsultan psikologi anak dan sebagainya. Nah, ternyata branding kita itu harus fokus, harus terasosiasi di benak konsumen. Jadi kalau ingat produk kita, apa brandingnya? Nah, jadi Bang Andri misalnya memilih konsultan, saya itu konsultan misalnya konsultan bisnis atau konsultan komunikasi, ya enggak? Nah, komunikasi bisnis atau mungkin konsultan motivasi. Jadi seperti itu. Ini namanya branding. Jadi supaya di kepala audien itu, ya enggak, betul-betul tertanam, ya enggak, sebenarnya apa yang ingin dimanfaatkan, apa yang ingin diambil dari produk kita, apa nilai tambah dari produk kita. Nah, bagaimana tips yang ketiga setelah brand awareness dan brand asosiasi? Ya, para pendengar Anas Radio, ada tips strategi pemasaran yang disebut dengan co-branding. Co-branding, ya enggak? Nah, dalam ilmu pemasaran, co-branding ini banyak tekniknya. Nah, apakah, dan ini bisa dipakai dalam usaha apapun ya. Usaha apapun, ya enggak? Contoh, misalnya, ya enggak, branding yang sangat efektif itu yang pertama kita melakukan, ya enggak, kita membuat yang namanya organizing event. Ya, jadi kita membuat sebuah event. Ya, jadi misalnya kalau contoh Al-Ah Abu Zikro di Makassar, usahanya percetakan, ya enggak, usahanya mencetak apa. Nah, coba kadang-kadang dia buat proposal, ya enggak, dia tawarkan ya ke berbagai event yang ingin dia brandingkan, ya enggak, usahanya dia tersebut dengan mengikuti berbagai event, misalnya pameran, misalnya apa, ya enggak, misalnya apa, sebuah usaha tertentu, sehingga terjadi ya enggak, branding di sana, ya enggak, terjadi di branding, ternyata beliau melakukan brandingnya ke sebuah perusahaan, ya enggak, kesehatan rumah sakit, sehingga kalau misalnya apa, ada event-event di rumah sakit atau perusahaan rumah sakit itu, ya enggak, mengingat ya enggak, apa namanya, promosi, mengingat apa namanya, percetakan, maka langsung diingat percetakannya Al-Ah Abu Zikro. Ah, jadi kalau ingat ya enggak, ingat dunia kesehatan, ingatnya percetakannya Al-Ah Abu Zikro. Misalnya seperti itu. Jadi ada cantolannya, itu yang disebut dengan branding. Jadi kita harus punya branding yang kuat, para pendengar Anas Radio, dan customer itu tidak suka ya. Kita punya branding itu berubah-ubah. Kadang-kadang begini, kadang-kadang begini, kadang-kadang begini. Makanya kita tidak bisa apa namanya? Tidak bisa diingat secara mendalam. Makanya akhirnya customer itu berubah-ubah. Kadang dia pakai sabun ini, kadang dia pakai sabun ini, kadang dia ganti-ganti. Kenapa? Karena ternyata usaha branding kita itu tidak tertanam kuat di benak para pelanggan. Ini co-branding yang pertama. Misalnya kita mengikuti atau membuat sebuah event. Ya. Dan kita pun bisa sama ya, Masya Allah. Misalnya contoh kalau kita kaum muslimin, misalnya apa namanya, punya usaha herbal misalnya, yang usaha herbal. Apakah usaha herbal bisa di co-branding Bang Andri Abu Umar? Bisa, ya enggak? Misalnya kita mengikuti event-event pameran, ya enggak? Event-event dunia kesehatan, kita perkenalkan produk kita. Masih banyak orang yang belum kenal produk herbal kan? Ya enggak? Atau kita mengikuti sekarang banyak kan? Ada pameran-pameran buku atau pameran-pameran pendidikan, ya enggak? Mungkin herbal itu bisa masuk ke pameran-pameran pendidikan, pameran buku, ya nggak? Seperti di Bandung minggu-minggu ini akan ada Islamic Book Fair itu. Nah, kita bisa mengco-brandingkan produk kita. Kita bisa mengikuti, ya nggak, berbagai event untuk, ya nggak, mengenalkan produk kita dan mengasosiasikan produk kita itu dengan benar. Lalu yang berikutnya yang bisa kita lakukan adalah sponsorship. Nah, sponsorship. Sponsorship ini macam-macam caranya, ya. Ya enggak? Jadi subhanallah, misalnya kita mensponsori sebuah acara, ya enggak? Atau kita bermitra, ya enggak, dengan sebuah perusahaan untuk, ya enggak, merek atau produk apa branding produk kita itu menempel pada produk dia. Kan kita sering lihat, ya. Seperti kita lihat misalnya kita lihat di baju-baju apa para pemain sepak bola kan? Ya enggak, klub-klub sepak bola. Misalnya klub sepak bola ini ada mereknya kan, ada logonya, logo produk ini, logo produk itu usaha branding namanya, usaha co-branding. Sehingga ketika apa namanya diingat, ya enggak, ketika ingat olahraga bola basket kita ingat produk ini, ya enggak, ketika kita ingat olahraga bola voli kita ingat produk ini, ketika kita ingat olahraga bulu tangkis kita ingat produk ini, itu namanya co-branding. Ya, Bang Andri Abu Umar tidak mau menyebutkan produknya, ya, ya enggak. Jadi itu contoh saja. Jadi saking apa namanya yang namanya branding itu luar biasa, ya enggak? Ternyata penting sekali dalam yang namanya pemasaran kalau kita ingin berbisnis kita betul-betul profesional dan menjangkau banyak audien, ya enggak? Tetapi kalau ingin bisnisnya ya seadanya, ya seasalnya saja, ya asal laku saja, ya mungkin usaha pemasaran itu tidak terlalu penting, yang asal laku aja, ya enggak. Tapi kalau ingin produk kita betul-betul, ya enggak, bisa laku di pasaran, menjangkau banyak konsumen yang luas, dikenal secara berkesan dan mendalam, sungguh usaha branding ini betul-betul sangat penting. Baik, itu saja untuk pertama, brand awareness, brand asosiasi, dan co-branding. Sisanya kita bisa lanjutkan di dialog dan tanya jawab. Begitu Abu Zur'ah. Jazakumullah khair. Baik, Bang Andri. Jazakumullah khair. Bismillahirrahmanirrahim, Bang Andri. Ya, kami sampaikan ke para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, silakan kepada antum sekalian untuk mempersiapkan pertanyaan yang sudah disiapkan mungkin sudah sejak minggu lalu atau di hari ini. Kirimkan pertanyaan Anda, bisa disampaikan melalui chat box di website Anas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Anas Radio. Nah, Bang Andri tadi bicara tentang brand asosiasi. Ya. Pertanyaan dari Ana, apa cara cepat dan apa juga cara yang perlahan perlu kita lakukan dalam memperbaiki kesan keliru tentang brand kita di masyarakat? Tadi kan ada permasalahan jika masyarakat salah mengesankan tentang brand kita gitu. Kita jual herbal, dikiranya kita jual jasa pijat atau jasa urut gitu. Itu kan berbahaya sekali gitu. Nah, bagaimana untuk memperbaiki cara cepat dan cara perlahannya? Baik. Nah, jadi alhamdulillah ya, ini pertanyaan sangat bagus. Nah, biasanya jadi kalau usaha branding ini, mengawal asosiasi ini, dia kebanyakan yang kita lihat di buku-buku atau di apa namanya telaah-telaah kasus-kasus pemasaran, biasanya kesalahannya adalah pada penggunaan kata-kata, ya, penggunaan kata-kata. Jadi pemilihan kata pada promosi itu sangat penting, ya enggak? Jadi ketika misalnya ya kita bikin pamflet, ya enggak? Ya kan subhanallah, kita ahlus sunnah salafiyin dimanapun kita berada, kalau kita bikin pamflet itu, pamflet, poster, leaflet, ya enggak? Itu sangat mempengaruhi konsumen, ya. Ya enggak, apalagi konsumen, ya konsumen yang awam, ya enggak? Ya kalau kita masyaallah, kalau kita sudah militan lain lagi, ya. Kalau kita sudah militan mah ya kok ada pamflet, tidak ada pamflet, pokoknya saya ngaji sama Ustadz Fulan di tempat Fulan di masjid ini kan. Tetapi bagaimana orang awam bisa tersentuh dengan dakwah kita atau misalnya terasosiasi dengan produk kita, makanya pemilihannya banyak. Nah, jadi Bang Andri Abu Umar ingin mengingatkan para pendengar Anas Radio dan Abu Zur'ah juga, jadi branding itu tidak sama dengan merek. Nah, ini kekeliruan yang pertama dari kaum muslimin atau para pengusaha di awal. Branding itu tidak hanya sekedar merek. Ya, nah ini. Jadi branding itu tidak sama dengan merek. Merek itu dalam istilah pemasaran hanya nama saja. Hanya nama saja. Jadi anasradio.com itu merek namanya. Anas Radio itu merek. Ya enggak? Begitu kira-kira ya. Aqua itu merek. Ya enggak? Kentucky Fried Chicken itu merek. Kan begitu? Ya, subhanallah. Paham sampai sini ya? Nah, tetapi yang namanya branding itu tidak hanya sekedar nama para pendengar Anas Radio. Jadi jangan asal bikin nama ya, tetapi yang berhubungan dengan branding yang pertama adalah tulisannya. Ya, tulisannya. Jadi pemilihan huruf, ya enggak? Makanya kita lihat banyak perusahaan-perusahaan itu ganti huruf, ya enggak? Usaha apa saja, sekali berperusahaan otomotif seperti Astra, ya enggak? Dulu huruf Astra itu tidak seperti itu, sekarang diganti. Dan mengganti branding itu, ya enggak? Ada konsultan brandnya, ada konsultan desainnya, dan harus bayar bukan hanya, ya enggak, 1-2 juta, sampai miliaran hanya mengganti logo brandnya saja. Jadi, ya enggak, tulisan huruf itu sangat menentukan, ya enggak? Jadi ketika kita membuat sebuah acara event, ya enggak, subhanallah, seminar ini atau ceramah ini atau studium jurnal ini, hurufnya itu terkesan sangat lemah, ya enggak, terkesan tidak kokoh, itu menunjukkan, ya enggak, menunjukkan acaranya, menunjukkan produk tersebut. Lalu yang berikutnya setelah tulisan itu pemilihan kalimatnya. Jadi setelah hurufnya, bentuk hurufnya, kalimatnya. Jadi kalimat itu menentukan. Nah, ini yang sekarang disebut di dunia pemasaran dengan istilah tagline. Kan ada tagline, ya enggak? Jadi kita pun harus bikin tagline. Nah, mungkin tagline ini yang masuk ke kepala kita. Jadi contoh, misalnya Bang Andri Abu Umar ngambil contoh. Apa tagline ini misalnya? Kita ambil contoh pesawat terbang. Misalnya kita ambil brandnya apa? Asia Air. Asia Air. Kita ambil contoh lagi dengan kita bandingkan dengan Batavia Air. Ya enggak? Batavia Air. Coba, apa branding mereka? Ya enggak? Asia Air itu perkataannya kan begini. Yang Asia Air, now everyone can fly, ya enggak? Now everyone can fly, itu ada maknanya, ya enggak? Jadi orang itu dikesankan. Jadi ketika ingat Air Asia, ingat bahwa kalau ingat Air Asia, bahwa Air Asia itu menginginkan semua orang itu bisa terbang dengan Air Asia. Makanya Air Asia, ya enggak, mengkesankan, mengasosiasikan bahwa dia itu adalah pesawat yang murah, walaupun bukan murahan, ya enggak? Makanya kita lihat, ya enggak, bisa terbang dari Jakarta ke Malaysia, ya, dari Bandung ke Kuala Lumpur dengan tiket yang harganya cuma 100 atau 200-an ribu saja. Luar biasa sekali. Makanya dia bikin, ya enggak, brandingnya now everyone can fly. Beda lagi dengan Batavia atau beda lagi dengan Lion Air. Ya, misalnya begitu kan? Misalnya Batavia Air dia punya branding, tagline-nya apa? Dia bilang trust us fly. Trust us fly. Jadi percaya kami untuk terbang. Nah, mungkin dia mungkin ya enggak, bukan mempermasalahkan harga. Ya, memang kalau dalam, jadi bahasanya itu ingin menanamkan kepada konsumen, memang kami ini agak mahal, ya enggak? Batavia Air ini agak mahal, tetapi Masya Allah, percayalah kepada kami, kami itu akan membuat Anda, ya enggak, aman terbang bersama kami. Misalnya seperti itu. Nah, ini dia. Jadi pemilihan kalimat itu, ya enggak, susunan kalimatnya, huruf-hurufnya, Abu Zur'a dan para pendengar Anas Radio, sangat berpengaruh kepada produk Anda. Jangan salah-salah memilih kalimat dalam membuat pamflet ceramah. Jangan salah-salah membuat pamflet daurah, ya enggak? Begitu yang berikutnya, branding itu adalah pewarnaannya, desainnya. Nah, ini jangan lupa ya, ya enggak? Jadi kadang-kadang kita lihat, Masya Allah, ya enggak? Bikin pamflet ceramah, tapi desainnya gelap, desainnya menyeramkan. Kalimat-kalimatnya juga menyeramkan, sehingga kaum muslimin yang awam itu takut, ya enggak? Takut datang ke majelis kita itu. Masya Allah, ini tuh kok pamfletnya kok hitam, tulisannya kok ngeri liatnya ya. Nah, ini dia bahaya, Masya Allah. Jadi kita membuat pamflet ceramah itu bisa jadi sebab kaum muslimin itu menjauhi majelis taklim kita gara-gara pamflet kita, ya enggak? Wal-iyazubillah, nih hati-hati. Begitu juga dengan bisnis. Bisa jadi kita membuat pamflet produk kita, membuat sepanduk acara kita, membuat sepanduk produk kita, ya enggak? Ternyata pemilihan kalimat kita itu akhirnya membuat audien, membuat konsumen itu tidak jadi memilih produk kita, ya enggak? Misalnya ada pilihan-pilihan kata yang membuat, wah ini terkesan mahal, wah membuat terkesan eksklusif. Nah, ini dia. Tolong diperbaiki dengan sebaik-baiknya. Jadi memilihnya harus bagus, ya enggak? Luar biasa. Coba apa namanya? Kita lihat misalnya Indomie. Nah, ini Bang Andri Abu Umar mengambil contoh Indomie kan. Indomie itu luar biasa. Dia mengambil tagline Indomie Seleraku. Nah, kan begitu kan? Indomie Seleraku. Masya Allah. Ya, luar biasa ya. Sampai presiden aja suka dengan tagline itu. Ya enggak? Presiden kita Susilo Bambang Yudhoyono. Jadi Masya Allah, Indomie Seleraku. Jadi orang tuh ingat. Ya, luar biasa. Jadi kalau enggak ada makanan di rumah, selera lagi naik, nah ingat selera, nah ingat Indomie. Jadi Indomie ini berhasil menanamkan dengan dahsyat, di otak-otak kaum muslimin, ya enggak? Dan penduduk di negeri ini, ya enggak? Bahkan Indomie ini bukan hanya sudah terkenal di Indonesia, bahkan di dunia. Di dunia, bahkan disebutkan oleh direktur utama Indomie, bahkan Indomie ini sudah jadi makanan kedua dan ketiga di benua Afrika. Luar biasa, Indomie seleraku. Bukan hanya kebanggaan Indonesia, kebanggaan dunia. Kira-kira begitu, luar biasa kan? Indomie menanamkan, ya enggak, brand awareness, ya enggak, dan mengasosiasikan produknya di benak konsumen. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu, Abu Zur'ah. Jadi hati-hati dengan yang namanya branding. Ya. Jazakallahu khairan, Bang Andri. Ini ada pertanyaan, Bang, dari Al-Akh Abu Ayyas di Cipayung. Alhamdulillah, saya sudah paham mengenai pemaparan Bang Andri tentang branding. Yang ingin saya tanyakan, bagaimana saja cara-caranya atau langkah konkret bagi kami, pedagang kecil, yang ingin agar branding kami pelan-pelan menjadi dikenal oleh masyarakat, terutama branding produk kecantikan untuk wanita. Silakan, Bang. Masya Allah. Ya. Jadi Al-Akh Abu Ayyas, hafizahullah, ya, di Cipayung, ya enggak? Dan tentunya semua pendengar Anas Radio. Jadi kalau kita pendengar, kalau kita pebisnis pemula, ya, yang mungkin modalnya tidak banyak sehingga kita tidak bisa mengiklan membuat ini dan itu, ya. Nah, sebenarnya modal dasar pertama itu ada di kita semua kaum muslimin, yaitu modal lisan kita. Modal lisan kita, ya enggak? Jadi, nah, bisnis paling murah, ya enggak, promosi paling murah itu kan adalah mouth to mouth, ya enggak, dari mulut ke mulut. Bagaimana dari lisan menyampaikan ke lisan yang lain, ya enggak. Jadi bagaimana kita mempromosikan produk kita itu kan dengan lisan kita, sehingga, ya enggak, luar biasa, ya. Jadi banyak pakar-pakar marketing itu, ya, tidak jadi masalah. Namanya kan kita mempromosikan produk, ya. Jadi Bang Andri, Abu Umar dulu, Abu Ayyas, ya enggak, Abu Zur'ah dan sebagainya, ketika awal-awal saya, ya enggak, ketika awal-awal saya apa namanya membangun konsultan, di mana-mana itu saya kalau memperkenalkan diri, saya menyebut nama dan saya menyebut, ya, branding saya, ya enggak, kan kira-kira begitu. Jadi branding itu penting, ya enggak. Jadi mengucapkan itu jangan cuma, ya enggak, nah ini saya, ya, Abu Zur'ah, ya, kenalin saya Abu Umar, ya. Tapi ada ujungnya. Nah, ujung itu kan penting, kan. Misalnya saya Abu Ayyas, pedagang herbal. Nah, jadi orang tuh ingat, oh, pedagang herbal ini teh, Abu Ayyas pedagang herbal. Ya, paham, ya? Jadi jangan cuma kenalin, ya, nama anak Abu Ayyas, kenalin nama anak Abu Zikro, sebutin ujungnya. Tidak jadi masalah, kan? Ya enggak? Subhanallah. Dan barakallahu fikum. Insyaallah, ya, kita luruskan niat kita, ya enggak? Jadi kita ingin, ya, namanya kita berbisnis, ya enggak? Kita kan ingin meng-aware produk kita. Jadi Bang Andri juga sama, ketika Bang Andri misalnya, ya, dulu, ya enggak, apa namanya, mengenalkan produk kita, kita sebutkan di lisan kita. Ya, saya Abu Zur'ah, pedagang herbal. Saya Abu Zur'ah, ya enggak, subhanallah, apa, penjual buku. Nah, kan begitu, kan? Jadi no problem. Jadi orang tuh ingat, oh, Abu Zur'ah pedagang buku toh, Abu Ayyas pedagang herbal toh. Begitu kira-kira. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, kalau bisa para pengusaha dimanapun berada, yang luar biasa, guru-guru kami juga mengenalkan, coba kalau kita berkenalan itu, ya, kita membawa alat pengenal, ya, alat pengenal. Alat pengenal itu tidak perlu mahal, ya, ya enggak, murah meriah bisa kita pakai, ya enggak, yaitu misalnya kartu nama, ya, subhanallah, kartu nama, barakallahu fikum. Jadi kartu nama ini harus dibawa kemana-mana. Dan Bang Andri, Abu Umar, ya enggak, subhanallah, sampai hari ini, ya enggak, saya daurah kemanapun saya berada atau saya menuntut ilmu, ya enggak, saya selalu bawa kartu nama saya, ya enggak, subhanallah, saya kasih kartu, saya bawa ke daurah Bantul, saya bawa ke daurah Semarang, saya bawa ke daurah Makassar, saya bawa, masya Allah, ya enggak, luar biasa. Daripada dia catat, ya, Bang Andri namanya siapa, ya enggak, nomor HP-nya berapa, ah, daripada susah-susah tanyakan, saya keluarkan kartu nama saya kasih ini, ya ikhwah, ya enggak, ya saudaraku, ini kartu nama, ya, semuanya sudah ada di situ, ya enggak, namanya sudah ada, nomor HP-nya sudah ada, alamatnya sudah ada, juga layanan servisnya juga sudah ada, subhanallah, barakallahu fikum, ya enggak, barakallahu. Dan kita jangan malu, ya, dan jangan malu, dan kita harus percaya diri. Kenapa kita harus percaya diri? Karena kita percaya Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Jadi walaupun kita pemula, ya, kita bisa, ya enggak, tetap mengenalkan identitas kita dan membranding usaha kita dengan cara yang baik kepada kaum muslimin dimanapun kita berada. Begitu, ya, Abu Zur'ah. Baik, Ali. Insyaallah, ya, Ali. Baik, kepada pendengar sekalian, sekali lagi kami beritahukan, jika ada pertanyaan silakan Anda kirimkan melalui chat box di chat Anmas Radio. atau bisa melalui via Yahoo Messenger di alamat Anbas Radio. Bang Andri, tadi sudah disampaikan tentang brand, asosiasi, dan sudah terjawab alhamdulillah. Nah, pertanyaan Anda adalah bagaimana tentang etika dalam bisnis? Apakah ada etika di kalangan para pebisnis? Mengingat ada juga beberapa para pebisnis yang membuka usaha, mereka mensarukan merek mereka dengan merek terkenal. Jadi disarukan begitu, Bang Andri. Apakah ada etika dalam hal itu? Baik. Ya, barakallahu fikum ya. Jadi memang kalau di ini kita subhanallah ya, memang kalau kita bicara etika agama kita syar'i, ya enggak. Memang kita jangan yang memancing-mancing, ya enggak. Atau kita membuat sesuatu pergerakan-pergerakan atau misalnya hal-hal yang bisa ya merugikan saudara-saudara kita kaum muslimin atau siapapun, ya enggak. Di yang penduduk di negeri ini yang melakukan bisnis yang sama dengan kita, ya enggak. Namun pada dasarnya ya, hari ini kenyataannya terbukti yang namanya bisnis itu, brandingnya beda satu huruf itu diperbolehkan di negeri kita, bahkan di seluruh dunia. Coba kita buktikan, coba kita buktikan. Dan yang produk yang terkenal itu malah subhanallah ada manfaat yang dia peroleh. Karena dalam istilah kami para pengusaha, ya kita para pengusaha, ya enggak, ciri sukses itu dia ditiru ya. Ya enggak. Jadi kalau bisnis belum sukses itu enggak akan ditiru sama orang, ya enggak. Maka kalau Aqua itu sukses, maka Aqua itu ditiru sama orang, ya enggak? Ya kalau Aqua itu tidak sesukses Aqua sekarang, enggak ada orang bikin Aqua ditambah huruf satu. Aquaria, ya enggak? Aquase dan Aqua-Aqua yang lainnya, ya enggak? Atau misalnya teh botol Sosro. Kalau teh botol Sosro tidak sukses, tidak ada orang bikin teh Sisri, ya enggak? Mungkin nanti ada orang bikin teh Sasra, teh Sesre, ya enggak? Teh Sisri, hihihi, dan sebagainya. Barakallahu fikum. Itu tanda bahwa teh botol Sosro sudah sukses. Dan hurufnya cuma beda dua huruf, ya enggak? Coba kita lihat contoh, ya enggak? Ketika Kentucky Fried Chicken sudah sukses, ya enggak? Kentucky Fried Chicken lalu disingkat dengan tiga huruf saja, K, lalu F, dan C. Dan semua orang di seluruh dunia ini, kebanyakan orang meniru dengan mengganti huruf. Ada KFC diganti T, TFC, Texas Fried Chicken. Tidak ada tuh Kentucky Fried Chicken mengamuk-ngamuk, ya enggak? Lalu menelpon polisi, menelpon intelijen, menelpon pamong praja, ya enggak? Hajar itu Texas Fried Chicken, ya enggak? Kita tutup itu. Minta sama gubernur, minta sama presiden menutup Texas. Tidak ada. Insya Allah kita lihat, Texas berjalan lancar, Kentucky Fried Chicken pun berjalan lancar. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu, ya kaum muslimin dimanapun kita berada. Artinya, ya enggak? Para pendengar Anas Radio, kita pun bisa. Ya enggak? Jadi Bang Andri pun bisa dengan misalnya ganti AFC Andri Fried Chicken, ya enggak? Atau AFC Abu Zur'a Fried Chicken, ya enggak? Atau SFC Satria Erlangga Fried Chicken. Barakallahu fikum. Kadang-kadang harus dipahamkan terlebih dahulu, ya enggak? Jadi bagaimana kita bermain dengan kompetisi yang sehat dalam berwirausaha. Nah, terbukti di lapangan, Aqua tadi sudah ada contoh, teh botol Sosro dengan Sisri sebagai kompetitornya misalnya seperti itu, dan juga KFC, TFC, dan sebagainya. Dan terbukti di lapangan, tidak ada mereka saling sikat-menyikat, saling marah, saling menzolimi di antara mereka. Jadi bisa jalan insya Allah, ya enggak? Tetapi tetap dalam agama kita perhatikan ya, kita perhatikan. Ya nggak bisa, jadi biasanya, nah ini masalahnya itu kalau bisnis besar memang kadang-kadang no problem, tapi biasanya kalau yang bisnis kecil-kecil ini, ya nggak, belum memahami kompetisi secara sehat, maka nah, ini biasanya jadi masalah kecil menjadi besar gara-gara cuma satu huruf saja. Begitu kira-kira Abu Zur'a. Hey, Bang Andri, jazakallahu khair atas jawabannya. Insya Allah kita rehat sejenak, Bang Andri Masa dan para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada. Insya Allah dalam waktu 5 menit kita rehat sejenak. Kita dengarkan langsung dari Al-Quran dan pandangan setelah 5 menit ini. Para pendengar sekalian sudah mempersiapkan pertanyaan lalu mengajukan pertanyaan kepada Bang Andri Masa. Dan insya Allah kita akan kupas secara perlahan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat mendengarkan. Bismillah. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada yang mungkin bergabung bersama di acara live Boom di hari Rabu tanggal 18 Jumadil Akhir 1433 Hijri ya, bersama seperti biasa bersama Bang Andri Matsa dalam tema branding dalam pemasaran. Insyaallah kepada para pendengar sekalian yang ingin menanyakan permasalahan bisnisnya atau yang ingin memulai bisnis mandirinya, bisa menanyakan pertanyaan kepada Bang Andri Matsa melalui chatbox di website Annas Radio atau via Yahoo Messenger di alamat Annas Radio. Baik, Bang Andri, ini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Zikro di Makassar. Bagaimana cara mempromosikan usaha yang tempatnya agak susah dijangkau atau terpencil? Silakan Bang Andri. Jangkau ya. Baik. Ya, alhamdulillah ya, Al-Ahabu Zikro, kakak kita yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi sekarang kita melihat ya banyak contoh ya enggak usaha-usaha itu ya enggak yang dia tempatnya itu terpencil. Tempatnya itu terpencil. Bahkan Masya Allah, ya enggak, jauh sekali, tetapi kita lihat banyak orang yang luar biasa mendatanginya. Ya, mungkin teman-teman di Jogja kenal ada namanya Bakmi Mbah Mo. Ya enggak? Bakmi Mbah Mo. Dulu Bang Andri 10 tahun yang lalu, itu subhanallah ketika kunjungan bisnis waktu itu, ketika saya mengikuti, ya enggak, sebuah pelatihan wirausaha, itu Masya Allah, itu bakmi itu tempatnya jauh sekali di luar kota. Ya enggak? Tetapi luar biasa, si Mbah Mo ini bangga sekali dengan bakminya itu. Dikunjungi oleh berbagai menteri, ya enggak, tokoh-tokoh di negeri kita. Ya enggak? Tetapi ketika saya lihat, itu tempatnya Masya Allah, punten ya kalau bahasa kita, sebelah kandang sapi, ya enggak, sebelah kandang sapi. Tetapi Masya Allah, itulah kekhasannya, ya enggak, ternyata itulah brandingnya. Nah, jadi branding Masya Allah, bakmi jarang kita lihat bakmi makan, ya enggak, di sebelah kandang sapi. Jadi luar biasa. Juga di Bandung ada namanya bakso bulela, terkenal sekali di apa namanya, di Dago Atas Cigadung, ya enggak, itu luar biasa. Sebenarnya kalau kita berpikir, ya enggak, rasa, mungkin ya rasanya Masya Allah biasa-biasa saja. Tetapi ya ini dia membranding, ya enggak. Bahwa misalnya makan di pinggir bukit, ya enggak, makan dengan pemandangan yang indah, ya enggak. Jadi branding kita, branding itu yang penting. Jadi walaupun tempat kita terpencil, kita bisa tetap menjual, membranding produk kita itu dengan diferensiasi yang pas. Nah, ingat materi yang kemarin, ya enggak? Jadi walaupun kita usahanya jual bakso, ya enggak? Tapi kita jual brandingnya, ya enggak? Nah, bagi Anda, belum pernah kan makan bakso di tengah sawah, ya enggak? Makan bakso yang sambil kita melihat ikan gurame dan ikan mujair, nah, makanlah bakso di tempat kami, di sawah kami. Nah, itu, ini Masya Allah. Ya enggak? Jadi kita jangan pernah pesimis ya kaum muslimin dimanapun kita berada. Ya enggak? Karena kita percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya enggak? Dan Islam ini adalah solusi buat permasalahan apapun. Kalau betul-betul kita berilmu dan kita juga berilmu bisnis dengan benar. Kira-kira begitu. Makanya walaupun tempatnya terpencil, tidak jadi kita tidak pesimislah kita. Tetap kita bisa memikirkan apa namanya branding-branding, ya enggak? Dan kata-kata yang pas dalam mempromosikan usaha kita. Ya, mempromosikan usaha kita. Masya Allah, kita lihat ya, banyak contohnya mungkin di kota Antum, para pendengar Anas Radio, ada sebuah bisnis yang mungkin dia di gang yang sempit, ya enggak? Sebuah gang yang sempit, tapi terkenal sekali, ya enggak? Makanannya terkenal sekali, subhanallah, luar biasa. Dulu, ya enggak? Ini Bang Andri cuma mengambil contoh yang pernah saya lihat aja di kota-kota besar kan? Ya seperti tadi, seperti bakmi, bahmu, bakso bulela. Ya di Bandung itu malah bisnis-bisnis yang tadinya besar, itu mulainya dari garasi, gang-gang sempit, ya enggak? Jalan-jalan sempit. Ya kita tahu di Bandung ada merek namanya Kartika Sari. Itu tadinya di sebuah jalan sempit, ya enggak? Di dekat stasiun, sempit sekali jalannya. Tapi subhanallah, ya enggak? Di Medan, ya enggak? Di Medan sana Bang Andri ingat ketika pulang Dauro bersama Al-Ustadz Zulkarnain, ya enggak? Jadi ada oleh-oleh Medan itu apa namanya? Kue, itu juga di gang yang sempit. Tetapi Masya Allah, saya sampai antri sampai jalan untuk memilih apa nama kuenya itu ya. Sampai ana lupa ini Masya Allah, sampai oleh-oleh juga buat keluarga, buat Ustadz juga. Dan itu Masya Allah, di gang yang sempit jalannya. Sehingga parkir mobil itu susah sekali. Tapi Masya Allah, kalau ingat Medan, nah kita ingat salah satunya, yaitu dia, ya Masya Allah, kue itu yang sangat luar biasa, enaknya, kira-kira begitu. Jadi ini kita jangan pesimis bahwa usaha kita di tempat terpencil, bahkan di atas bukit sekalipun, ya enggak, kita bisa tetap optimis kepada usaha kita, Insya Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, begitu. Baik, Ali, jazakallahu khair. Ini ada pertanyaan dari CV Sukses Wibawa Tinggi di Jakarta. Pak Andri Matsa, kami fokus di usaha percetakan. Usaha kami sudah lama berjalan, Bang, tapi belum memulai branding jasa percetakan kami. Apakah terlambat? Lalu apa usaha nyata yang harus kami mulai, Bang Andri? Silakan, Bang. Iya, sampai saya tersenyum mendengar nama CV ini. CV Sukses Wibawa Tinggi. Bisa aja. Ini CV-nya Abu Zura ini kayaknya, barakallahu fikum. Baik, jadi kita seperti tadi, ya enggak? Jadi tidak ada istilah terlambat dalam memulai sesuatu, ya enggak? Tidak ada istilah terlambat. Penduduk di negeri kita ini 200-an juta. 200-an juta, ya enggak? Produk seterkenal Aqua dan teh botol Sosro pun itu belum menjangkau seluruh pelosok Indonesia. Belum ada di ujung-ujung bukit-bukit itu, Masya Allah, belum tentu ada produk yang namanya Aqua, ya enggak? Barakallahu fikum. Jadi janganlah kita berputus asa. Jadi walaupun produk kita, ya enggak, para konsumen. Nah, jadi kalau saran Bang Andri, yang kita jual itu bukan nama CV-nya. Jadi coba kita jual itu nama produknya itu. Ya enggak? Jadi kalau misalnya nama CV-nya itu, nama perusahaannya kan misalnya Unilever. Unilever punya produk. Ya enggak? Produknya misalnya Lifebuoy, ada sabun Lux, ada sabun Gift. Nah, kita bikin nama produk. Ya, bikin nama produk. Jadi misalnya Bang Andri juga sama. Ya enggak? Saya kan nama perusahaannya dengan nama saya, Matsa itu. Ya, tetapi nama Matsa ini awal-awal itu tidak dikenal, karena memang yang saya inginkan, saya belajar dari para pengusaha, yang kita jual itu bukan nama perusahaannya, tetapi nama produknya. Akhirnya saya buat sebuah produk yang mungkin Masya Allah para pendengar Anasrio tahu beberapa diantaranya, itu namanya Success University, dan itu saya jual, ya enggak, produk training saya itu, dan itu yang memang training yang terkenal di berbagai kota, ya enggak, dan Matsa itu tidak dikenal, ya enggak, bahkan dari tadi, bahkan banyak yang salah kaprah, pikirnya Matsa itu nama bapak saya atau nama marga saya di kampung, kira-kira begitu. Jadi tetap kita bisa, nah hanya jangan lupa Pak tadi, kita pilih segmennya. Ya, kalau kita sudah tahu segmennya sudah diambil oleh banyak orang, kita pilih segmen yang masih agak longgar di negeri, yang di tempat yang kita ingin targetkan segmen kita. Jadi jangan melawan, ya enggak, sesuatu yang sudah bagus misalnya seperti itu. Ya enggak, kita pilih segmennya, area peperangan usaha kita. Begitu kira-kira ya, Musa. Baik, nanti jazakallahu khair atas jawabannya Bang Andri. Ini ada pertanyaan dari Al-Akh Abu Khalid di Jakarta Timur. Alhamdulillah, barakallahu fikum untuk Bang Andri dan Bang Angga. Fikum barakallahu. Semoga sukses selalu acaranya. Amin, insyaallah. Saya cuma mau saran, bagaimana suatu saat bisa mengundang profil pebisnis muslim yang tangguh dan memulai usahanya dari kecil, sehingga sekarang bisa menjadi usaha yang bisa dilihat oleh orang banyak. Maju terus Anas Radio. Nah, bagaimana komentar Pak Andri? Masya Allah. Ya, kayaknya memang kita harus melakukan apa ya? Ya itu tadi ya, inovasi-inovasi. Jadi biar Anas Radio semakin, ya enggak, Anas Radio semakin branding. Jadi yang melakukan, yang melakukan co-branding ini bukan hanya kita semua, ya enggak, ya enggak, maksudnya kita semua sebagai pengusaha, tetapi ya Anas Radio juga sebagai pemilik dari Bincang Usaha Mandiri juga harus melakukan co-branding. Nah, jadi mungkin kita mengajak mitra-mitra pengusaha, dan Bang Andri sangat setuju sekali. Hanya mungkin kita akan melakukan prioritas ya. Hanya kita akan melakukan prioritas siapa yang akan kita ajak bermitra. Kita ajak bercerita tentang bisnis, ya subhanallah. Karena barakallahu fikum, ya Bang Andri, karena ini pengalaman sudah sekian tahun berteman dengan para pengusaha, ya artinya tidak semua pengusaha muslim itu yang dia memulai usahanya itu artinya ya sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, karena kan subhanallah ya, ada juga yang mulainya dari hal-hal yang ya tidak, ya Masya Allah, yang kurang kurang inilah, kurang beretika begitu, ya enggak? Mungkin dia perjuangannya dari awal, tapi ternyata terjadi konflik di dalam keluarganya, ya enggak? Terjadi apa namanya? Yang hal-hal yang buruk, ya enggak? Pengambilan perusahaan dan seperti ini. Mungkin kelihatannya luar biasa di luar, tetapi sebenarnya kalau kita tilik di dalam, Masya Allah. Atau dengan cara-cara yang yang mungkin terlalu berlebihan, ya enggak? Menurut ya, etika agama kita, menurut syar'i, ya cara membangun usahanya itu berlebihan, ya enggak? Ada tipuan di sana, ada kezaliman di sana, Masya Allah ya. Ada hal-hal yang mungkin tidak pas. Makanya insya Allah, kalaupun kita mau, kita akan pilih mitra, ya enggak? Pebisnis, ya kita pilih dulu. Ya insya Allah mungkin di kalangan ahlu sunnah, sesalafin, ya enggak? Ada pengusaha-pengusaha yang sukses dimanapun berada, mungkin kita juga bisa Skype ya. Mungkin kalau ada pengusaha dari Makassar, ahlu sunnah yang sukses, dari Pontianak, dari Medan, dari Jayapura, dari Denpasar, ya boleh kita melakukan Skype, ya enggak, on air secara langsung seperti ini. Jadi tidak harus dia ada di Jakarta atau di Bandung. Kira-kira begitu. Sangat setuju. Betul-betul sangat setuju. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan Bang Andi. Ini ada pertanyaan dari Akhrian di Cilangkap. Mungkin ini insyaallah pertanyaan terakhir kita di kesempatan pagi hari ini. Bang Andi, mohon sarannya bagaimana kami-kami ini yang ingin fokus menuntut ilmu agama dengan bisa sekalian berjualan. Karena terkadang kalau udah kenal dakwah jadinya malas mencari maisha atau usaha. Mungkin bisa kasih sarannya Bang. Silakan Bang Andi. Ya barakallahu fikum ya. Jadi kita memang beraktivitas itu ya termasuk juga beribadah, beramal kan fattaqullahu mastata'tum. Ya enggak, kita bertakwa kepada Allah itu sesuai kemampuan kita. Ya enggak. Jadi kita dilarang tergesa-gesa ya. Ya enggak. Sa'atan ya sa'atan. Oh ai handaulah, kita ingat hadis itu, yang hadis yang sangat indah. Jadi sama, kita menuntut ilmu pun jangan tergesa-gesa, ya enggak. Kita beribadah pun jangan tergesa-gesa. Nah, jadi sama dengan yang seperti ini. Kalau keadaan kita masih berbenturan, ya, sesuai kemampuan kita saja. Karena banyak guru-guru kita yang berkata kan, bahwa tidak jadi aib sebenarnya kita menuntut ilmu itu sepekan sekali, ya enggak? Jadi misalnya kita dari Senin sampai Jumat, ya enggak? Kita mungkin banyak awalnya ini membangun usaha mencari nafkah, ya kita sisakan mungkin cuma satu hari dalam sepekan. Itu tidak jadi masalah ya, dan tidak jadi aib itu. Yang penting itu istiqomah. Yang penting itu istiqomah. Ingat ini, istiqomah. Barakallahu fikum. Kira-kira begitu. Nah, sambil kita juga melakukan manajemen yang profesional kepada bisnis kita. Ya enggak? Jangan tidak ada terjadi perbaikan-perbaikan, perubahan-perubahan. Jadi, berubah tahun usahanya ya begitu-begitu aja. Ya enggak? Manajemennya tidak pernah kita urusi. Ya enggak? Mungkin kita meremehkan ilmu bisnis seperti ini. Ya enggak? Akhirnya, semangat menuntut ilmu. Ya enggak? Mencari nafkah. Ya enggak, tidak bisa dimanage dengan baik, akhirnya futur kembali keinginan menuntut ilmu. Nah, ini yang alhamdulillah Bang Andri pun Abu Umar sudah melakukan manajemen terhadap usaha saya. Sehingga barakallahu fikum, ya enggak. Nah, saya mulai berwirausaha, saya juga telah memikirkan ilmu bisnis dan marketing. Ya enggak, memikirkan bagaimana mendelegasikan bisnis ini kepada orang lain, ya enggak. Sehingga misalnya saya buka toko alat tulis, saya cari karyawan, saya didik, saya uji, ya enggak. Satu orang, dua orang, ya subhanallah. Ya enggak? Ataupun kadang-kadang bisa dihandle ya subhanallah oleh istri atau jauza di rumah, ya enggak, yang bisa membantu sesuai kemampuannya dan tidak mengganggu kehormatannya. Nah, kira-kira begitu. Dan kita Masya Allah, kita saling ta'awun di dalam keluarga kita. Kadang-kadang ya saya juga melibatkan adik saya, melibatkan Masya Allah mertua. Jadi no, tidak jadi masalah ya, selama itu bisa membantu. Akhirnya kita jadi pengusaha itu punya banyak waktu luang, yang banyak waktu luang ini yang kita gunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kita utamakan pertama tentu menuntut ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ini sekalian sarannya bukan buat pendengar radio, semuanya buat Abang Andri sendiri, Abu Umar ya. Tentu kita selalu ingin meminta saran buat perkembangan Anas Radio biar konten acaranya lebih menarik. Karena penting inovasi-inovasi ini ya. Jadi subhanallah, kadang-kadang apa namanya diferensiasi itu penting, mendatangkan mitra-mitra pengusaha untuk berbicara. Mungkin Masya Allah, kita perlu on air bersama secara langsung, ya enggak, on air dengan misalnya ada Masya Allah dengan pendengar secara langsung seperti yang Bang Andri lakukan di Semarang itu. Jadi barakallahu fikum, jadi bisa kita on air ya apa Anas Radio di depan ada ihwa misalnya 20 orang atau 15 orang dan mereka bertanya, dan tentu Masya Allah itu lebih banyak manfaat ya. kepada mereka dan tentunya bagi para pendengar, ya enggak? Atau bisa juga, subhanallah, wah kalau soal ide nih, ide Bang Andri, Masya Allah ya, Alhamdulillah, bisa banyak ya. Mungkin kita juga bisa sambil melakukan kunjungan usaha. Jadi kita melakukan talk show-nya itu, Abu Zur'a, di tempat usaha itu, misalnya kita berkunjung, contoh misalnya, kita berkunjung ke sebuah sahabat kita yang seorang bisnis, kita talk show-nya di sana, ya enggak? Lalu disiarkan oleh Anas Radio secara langsung. Jadi kita bisa lihat, oh ini, misalnya kalau usaha dia itu bakso, oh ini cara membuat bakso, oh ini cara menjual bakso. Langsung kita bisa bertanya dengan si ownernya itu, Masya Allah. Nah, Barakallahu Fikum dan Anas Radio, ya enggak? Barakallahu Fikum. Bahkan ini belum dilakukan, bahkan bukan hanya radio-radio muslim ya. Bahkan radio-radio yang Bang Andri pernah menjadi narasumbernya, itu belum pernah dilakukan. Ya, subhanallah. Ya enggak? Jadi, dan Bang Andri pernah memegang acara-acara bisnis di 1-2 radio. Nah, selama 3-4 tahun, 5 tahun, itu belum pernah dilakukan. Padahal ini ide yang sangat luar biasa. Jadi, betul-betul kalau bahasa kita menjemput bola. Jadi, Anas Radio itu betul-betul menjemput bola. Menjemput bola di konsumen, menjemput bola di pebisnisnya. Ya enggak? Dan bisa juga di berbagai kota. Barakallahu fikum, ya enggak? Kadang-kadang bisa juga misalnya di Jakarta, kadang-kadang Abu Zur'a di Bandung, kan? Barakallahu fikum. Jadi Masya Allah, tentu bermanfaat, ya enggak? Dan kita juga bisa meminta nasihat dari ustadz, ya enggak? Misalnya ada ustadz yang kita minta nasihat 5 menit, misalnya begitu kan? Siaran langsung 5 menit, ada ustadz pulan, kita minta nasihat. Ya, jadi betul-betul acara bincang usaha mandiri ini seimbang dunia dan akhirat, ya enggak? Karena berbahaya sekali, ya enggak? Kalau kita hanya bicara dunia-dunia saja, tapi kita tidak diingatkan tentang akhirat kita. Jadi jangan lupa jemput bola, jemput bola, jemput bola betul-betul ke lapangan bisnisnya. Sungguh nanti Anas Radio akan diingat sebagai, Masya Allah, radio, bukan hanya radio muslim, tapi radio muslim yang memberikan apa namanya inovasi kepada kaum muslimin di negeri ini dalam melakukan bisnis-bisnis yang mandiri yang sangat revolusioner, luar biasa. Barakallahu fikum. Mungkin ini saja Abu Zur'a, ya saya kembalikan. Baik Bang Andri, karena waktunya sudah habis, Insya Allah mungkin tips sedikit terkait dengan tema kita kali ini Bang Andri, tentang brand dalam pemasaran. Silakan Bang Andri. Masya Allah ya. Jadi kayaknya tips ini sudah sangat banyak, ya enggak? Ya dari mulai brand awareness, brand asosiasi, dan co-branding. Jadi jangan lupa, ya brand ini intinya kita ingin menyentuh hati konsumen kita. Ya enggak? Jadi jangan hanya kita memikirkan produk kita itu laku, ya enggak? Laku. Pokoknya yang penting hari ini itu laku. Jangan para pendengar Anas Radio, jangan kaum muslimin hanya ingin mencari uang saja, hanya ingin laku saja. Tapi bagaimana produk kita itu betul-betul menyentuh hati para konsumen, ya enggak? Sehingga suatu saat, ya enggak? Subhanallah, konsumen itu balik lagi ke produk kita betul-betul bukan karena, ya enggak? Produk kita itu Masya Allah bukan hanya soal ya kualitas produk itu, tapi betul-betul produk kita itu betul-betul menyentuh ya enggak, hatinya ya, karena bernilai ya enggak, secara etika, bernilai juga secara kekeluargaan, dan bernilai juga secara hal-hal yang lain. Begitu kira-kira, mudah-mudahan branding ini bermanfaat. Ya, Abang Andri tutup. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Ya, jazakumullahu khair. Bang Andri Mansa, dan kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga beliau dan keluarga beliau diberkahi oleh Subhanahu wa Ta'ala, dan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita menjadi ilmu yang bermanfaat kelak di akhirat. Dan kami harus tutup perjumpaan dengan beliau, dan insya Allah para pendengar Anas Radio dimanapun Anda berada, kita akan berjumpa kembali di acara live bersama Bang Andri Mansa, bincang usaha mandiri di Rabu depan insya Allah. Sebelum kami tutup, kalau ada beberapa pengumuman seputar kajian Islam di Jakarta. Hari ini Rabu insya Allah di Perpustakaan Jalan Salemba bersama Al-Ustadz Muhammad Yahya dengan pembahasan akidah. Kemudian di hari Sabtunya pukul 10 hingga waktu zuhur tiba di Masjid Al-Iti Som Sudirman, kajian akidah dan akhlak serta fikih yang dipandu oleh Jafar Salih, Al-Ustadz Rizky Arkista, dan Al-Ustadz Abdurrahman Mubarak. Di hari Ahad pukul 10 waktu Indonesia Barat hingga waktu zuhur tiba di Masjid Nurul Irfan di Romangun, pembahasan akidah dan fikih bersama Ustadz Jafar Salih dan Ustadz Imam Arif Elsi. Kemudian di waktu siangnya insya Allah di hari Ahad juga pukul 13 Al-Mujahidin Selipi dalam kajian akhlak dan akidah bersama Ustaz Abdullah Al-Jakanti, Ustaz Abdul Malik, dan Ustaz Abdul Rahman Mubarak. Kami juga tak lupa memberitahukan kepada para pendengar Nas Radio sekalian untuk mendukung kemajuan penyiaran dakwah kami di Radio Streaming Radio. Menyalurkan donasi Anda ke nomor rekening Bank Mandiri KCP Tebet Timur di nomor 910073579 910073579. Kemudian di nomor KCP Tebet Timur dengan nomor rekening 629022298 629022298. Semua rekening di atas nama Kanda Rahma Bijaksana. Konfirmasi daura bisa Anda sampaikan ke nomor HP 0856470276 0856470276 atau bisa disampaikan ke email kami kotak surat@annasradio.com kotak surat@annasradio.com. Berikut kami juga melaporkan keuangan Anas Radio yang masuk dan keluar sampai dengan 1 Mei 2012 bisa Anda download sekalian di link berikut http://bit.ly/kndsmr. Bisa nanti Anda atau antum sekalian website kami informasi tentang laporan keuangan Anas Radio yang masuk dan keluar. Demikian apa yang bisa kami sampaikan. Maaf jika ada kata-kata salah, dan kami juga mewakili Bang Andri Mata dari beliau. Insyaallah kita lanjutkan acara BUM kita di Rabu depan. Bismillah ta'ala. Kami tutup. Subhanaka Allahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.